Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran. Tentu saja kita mengucapkan syukur kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad, karena syukur kita akan menambah kekuatan iman kita, salawat kita kepada Nabi Muhammad sebagai wujud cinta kita kepadanya. Pada hari ini kita mengkaji surat Hud ayat 66. Lebih jauh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa amruna najaina sholihan wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yauma iz inna rabbaka huwal qawiyyul aziz." Maka tatkala datang azab kami, kami selamatkan soleh beserta orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan dari kehinaan di hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Para pendengar yang dirahmati Allah, ayat 66 ini sangat terkait erat dengan kisah sebelumnya, bagaimana kaum soleh tidak mau beriman kepada Nabi Soleh dan merasa ajaran tauhid peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala suatu beban yang menyiksa, bahkan telah melawan tradisi agama nenek moyang, sehingga harapan mereka sebagai pelopor yang tersemat pada Nabi Soleh terbantahkan dan termentahkan. Untuk itu Nabi Soleh masih tetap sayang, walaupun demikian Nabi Soleh masih tetap sayang kepada kaumnya, dan dia membuktikan bayyinah, satu tanda bahwa dia betul-betul menginginkan kebaikan kepada kaumnya, dengan mengutus unta yang datang dari batu cadas dan berbentuk besar. Karena apa? Karena itu adalah unta Allah Subhanahu wa taala. Unta itu sendiri bukanlah memudorotkan, dia mendatangkan manfaat yang begitu banyak, karena air susunya tidak akan habis, dan itu adalah minuman yang sehat apabila dikonsumsi oleh seluruh warga soleh. Tapi sayang, manusia picik hanya melihat sisi negatif saja, selalu berburuk sangka, sehingga apa yang dibawa oleh Nabi Soleh menurut mereka adalah malapetaka. Mereka pun atau seorang dari mereka membunuh unta tersebut, sehingga dan yang lainnya merestui, sehingga samalah mereka dalam rangka membunuh unta tersebut. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ketika 3 hari telah berselang dari pembunuhan unta tersebut, Allah pun menurunkan perintahnya kepada bumi, yaitu dengan menurunkan azab. Amruna, perintah Allah kepada bumi dengan menurunkan azab. Tetapi suatu hal yang menarik, Allah Subhanahu wa taala tidak memukul rata orang yang beriman. Nabi Soleh diselamatkan Allah Subhanahu wa taala bukan karena kehebatan Nabi Soleh, bukan karena kekuatan orang yang beriman, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini terlihat jelas sifat Allah, ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, di samping itu juga ada sifat Al-Qawiyyul Aziz. Sifat kasih sayang yang menyelamatkan orang yang beriman dan Nabi Soleh, sifat Al-Qawi yang maha kuat lagi maha perkasa menurunkan azab kepada orang yang layak untuk menerimanya. Silakan Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Kita pada hari ini sudah sampai kepada satu kisah, satu puncak kisah, ya, akhir daripada sikap dan tindakan orang-orang yang melakukan pelanggaran dengan orang-orang yang tetap bertahan di dalam kebenaran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suatu hal yang begitu memberikan kepada kita semangat baru dan keyakinan baru bahwa sebenarnya di dalam kehidupan ini orang-orang yang berjuang demi kebaikan dan membela kebenaran, mereka akan tetap mendapatkan keselamatan. Wa najjainal ladzina amanu wa najjainal salihan wal ladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Ya, terlepas daripada dahsyatnya musibah yang Allah timpakan, Terlepas dari suatu kondisi buruk yang begitu sangat menakutkan yang terjadi pada saat itu, tetap Allah memberikan keselamatan dan kebaikan kepada orang-orang yang selama ini tunduk dan patuh kepada dirinya, yaitu Nabiullah Salih dan juga kepada kaumnya. Jadi keselamatan itu hanya bagi orang-orang yang beriman, ya. Walaupun orang-orang yang beriman itu terbunuh atau mati di dalam peperangan atau tersakiti, tetap mereka akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena fisik itu hanyalah sifatnya temporal sekali. Yang paling penting adalah ruh yang ada di dalam jiwa yang mengakui akan kebenaran dan ketinggian serta ke yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Najaina salihan wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna. Jadi ini merupakan satu pengajaran penting bagi kehidupan kita untuk tidak pernah ragu di dalam memperjuangkan kebaikan, untuk tidak melihat ke kanan dan ke kiri contoh apa dari hasil kebaikan yang sudah dilakukan. Pada saat kita menemukan orang-orang yang melakukan tindakan pelanggaran, ternyata mereka aman-aman saja, ya, korupsi sekian miliar kok selamat. Ini ya hanya sekedar menyampaikan ceramah, ternyata ditangkap. Jangan melihat kepada fakta dan realita yang terjadi di dalam kehidupan ini, karena bisa saja itu tidak sesuai, karena bisa saja apa yang kita lihat itu bukanlah merupakan hakikat. Hakikat di dalam kehidupan ini adalah kebenaran pasti akan menang, dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu membela dan memperjuangkan, melindungi orang-orang yang melakukan kebaikan di dalam kehidupannya. Wa min khizyi yauma izin, ada satu kondisi yang begitu menakutkan pada saat itu. Ada penghinaan, kehinaan-kehinaan yang Allah turunkan dengan azab yang begitu sangat dahsyat kepada orang-orang yang selama ini melanggar perintahnya. Inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Disinilah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuatan dirinya, menunjukkan kemahakuasaannya, bahwa dialah satu-satunya yang menentukan kehidupan di atas permukaan bumi ini. Wa ma min dabbatin illa wa akhizu binasiyatiha. Tidak ada satu hewan melata pun kecuali semuanya itu diatur dan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ular yang begitu ganas itu sebenarnya mengatur adalah Allah, karena pada saat Allah menginginkan ular yang ganas itu akan patuh dan tunduk kepada manusia. Begitu juga dengan harimau yang sangat menakutkan, akan tetapi bisa menjadi sahabat manusia, karena semua itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka huwal qawiyul aziz, menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi adalah hiburan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini juga merupakan cerminan bagi kita sebagai pengikut Nabi Muhammad. Wahai umat Islam, yakinlah Tuhanmu itu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Terkadang kita terlena dengan kekuatan Amerika. Terkadang kita terlena dengan keperkasaan seseorang, kecantikan wanita. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, tidak ada yang lebih kuat, yang lebih perkasa melebihi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terlihat jelas dengan ditambahkannya kata-kata huwa. Sebenarnya dalam bahasa Arab dan kata-kata inna, sebenarnya dalam bahasa Arab cukuplah Rabbuka qawiyun aziz, Tuhanmu kuat dan perkasa. Tetapi karena ada kata-kata inna, harfu taukid, sesungguhnya, dan kemudian ada kata-kata huwa, jadi seakan-akan tidak ada yang lebih kuat dan lebih perkasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan penghiburan di saat memang kita tidak memiliki keyakinan dan kelemahan jiwa dan diri. Kita sudah begitu terlena, terpedaya dengan kekuatan orang lain. Begitu juga sosok Nabi Muhammad sudah merasa tertekan dengan tidak maunya kaum kafir masuk mengikuti ajaran Islam. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jangan lemah semangat, jangan lemah dakwah. Karena apa? Karena Allah Maha Kuat lagi Maha Penyayang, lagi Maha Perkasa. para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika kita melihat ada satu kemaksiatan kok bisa langgeng tahunan, bahkan puluhan tahun, atau bahkan menjadi tradisi, maka yakinlah bahwa Allah menunda azab bagi mereka bukan berarti dia lupa mengazab mereka. Menunda bukan berarti melupakan. Ada masanya orang yang berlaku zalim, berlaku durhaka, berlaku kafir kepada Allah akan mendapatkan balasan yang setimpal, karena dia maha kuat lagi maha perkasa. Hanya saja mungkin tidak hari ini hal itu diturunkannya, mungkin juga tidak esok hari, mungkin juga tidak untuk 10 tahun, tapi yakinlah bahwa Allah menunda bukan berarti dia lupa. Kalaupun akhirnya orang itu berbuat baik, dan itulah keinginan kepada, itulah keinginan kita, betapa banyak kaum kafir Quraisy yang membenci Nabi Muhammad akhirnya menjadi muslim sejati. Allah menunda, dan rupanya penundaan itu mendatangkan keimanan, maka kekufuran yang mereka lakukan telah dihapuskan dengan keimanan mereka. Islam tidak ada benci di antara sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itulah indahnya ketika seorang yakin kepada Allah yang maha kuat lagi maha perkasa, ketika Allah menurunkan rahmatnya di sela-sela sifat maha kuasa dan maha perkasanya, maka umat Islam pun menerima sesama orang yang telah menzaliminya menjadi muslim sejati dan berbuat baik kepadanya dengan lapang hati dan tangan terbuka. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustadz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.